Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan maunanya sehingga kita bisa mengkaji ilmu din. Dan kajian ini tidak hanya kajian cabang dari agama, tapi yang kita pelajari adalah pondasi dari pondasi qawaid fiqhiyah. Maka dengan ilmu syar'i itulah, dengan kita mempelajari ilmu syar'i itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita, derajat kita di dunia wal akhirah. Oleh karena itu Imam Amash Sulaiman bin Mirran qala laulal ilmu, andai kata bukan karena ilmu, lakuntu baqalan, tentunya aku akan jadi tukang sayur. Walau ada ilmu, andai kata bukan karena ilmu, tentunya aku jadi tukang tenun pakaian. Fa bil ilmi, maka dengan ilmulah Allah Subhanahu wa taala muliakan beliaunya. Padahal dalam biografi beliau, nah, ma min aibin, tidaklah dari satu cacat kecuali dia itu memilikinya. Jadi ma min aib kecuali dia memilikinya, dari sosok tubuh ya, dia pun memiliki cacat. Sampai di beberapa biografinya, andai kata saya jualan sayuran pasti enggak laku. Kenapa enggak laku? Karena orang itu melihat dia itu sudah enggak cocok, karena tubuhnya yang membuat enggak selera orang itu mau beli padanya. Tapi bil ilmi, maka dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala angkat beliau. Tullab para tullab ja'u faujan ba'da fauj. Bergerombol mereka datang untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Begitu pula Imam Abdul Bar rahmatullah alaih menyebutkan sebuah kisah dari Abdurrahman bin Syaban, lupa namanya, cuma ingat namanya Abdurrahman. Di saat beliau antara kepala dengan badannya itu satu, jadi enggak ada lehernya, artinya ini cacat. Maka sang ibu berwasiat kepadanya, utlubul ilma, belajarlah ilmu, carilah ilmu. Fabila ilmu, maka dengan ilmu Allah akan mengangkat derajatnya. Dengan ilmu Allah akan mengangkat derajatnya. Fatalabal ilma, maka dia mencari ilmu. Fa asbaha qadhiyan minal qudhat, maka dia menjadi qadhi hakim, dari hakim-hakim yang ada. Beda dengan sekarang, Pak, kalau dahulu qadhi yang jadi hakim harus ngerti ilmu ilmu din yang kuat, yang kokoh. Nah, banyak juga cerita di saat Umar, di saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ista'mala rajulan, menjadikan pegawai seorang laki-laki. Ketika itu dia dijadikan seorang qadhi di satu negara, satu tempat. Falaqiyahu fi Mekkah, lalu Umar bin Khattab menjumpai dia di Mekkah. Maka Umar kaget, loh, antum ini kutugasi untuk mengatur atau menjadi qadhi di suatu tempat, loh, kok bisa anda di sini? Alaman istamalta, kepada siapa kamu serahkan kerjaanmu itu? Faqala, maka dia mengatakan abdun, seorang budak. Faqala Amirul Mukminin ilal abdi ista'malta, kepada seorang budak yang engkau serahkan urusanmu kepadanya. Faqala, maka dia menjawab kana hafizul Quran wa aliman bil mawarij. Wahai Amirul Mukminin, walaupun dia seorang budak, tapi dia hafal Quran, tapi dia paham ilmu warisan, ilmu din. Masya Allah. Fa ikhwanana barakallahu fikum bil ilmi, maka dengan ilmu seorang budak terangkat derajatnya. Walaupun pada dasarnya dia di matanya orang gak ada harganya. Apa sih harganya budak? Ya, seorang memeluk, seorang yang dimiliki. Tapi bila ilmu syar'i, dengan ilmu syar', Allah mengangkat derajatnya. Allah mengangkat derajatnya. Lihat sebuah kisah. Nah, dari seorang khalifah, atas sebuah kisah dari Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab rahimallahu ta'ala, seorang imam min a'immatil muslimin, seorang alim min ulama'il Madinah, ilmu fiqh, ilmu hadis ada di tangan beliau. Beliau memiliki seorang putri yang cantik. Maka karena kecantikan putrinya, anak sang raja pun ingin meminangnya. Maka itu pun ditolak oleh Sa'id ibn Musayyab. Maka di suatu hari, salah satu dari muridnya tidak kelihatan beberapa hari. Maka suatu hari muncullah dia. Maka Sa'id ibn Musayyab menanyakan, malah gak ada apa kamu kok beberapa hari gak kelihatan? Faqala, maka dia pun menjawab, istriku telah tiada. Maka Sa'id ibn Musayyab menanyakan lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan istri yang baru. Baik. Setelah itu selesai taklim, selesai belajar, dipanggillah dia. Mau enggak saya nikahkan putriku dengan kamu? Bayangan seorang duda, seorang murid, dan dia posisi duda. Gak mungkin ini Sa'id ini guru ini guyonan lah. Mana-mana mungkin seorang putri yang gadis, yang cantik, anaknya imam, anaknya guru, mau dinikahkan dengan kondisi saya, seorang duda dan lainnya. Gak mungkin lah. Dia pulang. Artinya tawaran tadi adalah ibaratkan tawaran begitu saja. Tawaran begitu saja, artinya enggak dipikir oleh dia. Waja'at Laila, maka datanglah waktu malam Sa'id bin Usaid bawa putrinya ke rumah seorang budak tadi. Fadaqal bab, lalu dia menutup pintu. Maka si budak mengatakan, "Man, siapa?" Qala ana Sa'id bin Usaid. Fa fadaqal bab, maka dia buka pintunya. Maka kata Sa'id bin Usaid, "Jitu, aku datang untuk menikahkan putriku dengan kau." Masya Allah, nikah. Setelah nikah, biasa, rame kan? Artinya dikritiklah Sa'id bin Usaid bagaimana udin dia dipinang seorang anak raja ini dan itu, malah enggak dikasihkan. Justru malah dikasihkan seorang budak. Maka hal yang semisal ini juga sampai juga ke telinga imam. Maka dia pun menjelaskan di pelajaran beliau. Faqal, inna, sesungguhnya anak adalah amanah yang Allah bebankan kepada kita. Dan amanah bagi anak saya perempuan adalah terlahir mencarikan jodoh. Itu amanah yang terakhir. Setelah dia nanti pindah ke suaminya, maka amanah itu sudah pindah ke suaminya, maka dia lepas. Maka beliau mengatakan, "Wallahi, andai kata anak saya menikah dengan putra sang raja, siapa yang akan menjamin tentang agamanya? Dengan dunia yang penuh, dengan dunia yang serba ada, siapa yang bisa menjaga ketakwaan anak saya? Siapa yang menjaga agamanya?" Akan tapi di saat saya nikahkan dia dengan seorang janda, seorang budak, dengan ilmu yang dia miliki, harapan orang tua bisa menjaga kondisinya agama anaknya. Maka dinikahkanlah. Suf bil ilmi, bil ilmi. Dengan ilmu. Dengan ilmu beliau bisa mengalahkan anak raja. Ya. Bil ilmi beliau bisa mengalahkan anak raja yang memiliki harta. Itu di saat zaman yang memang benar-benar ilmu itu mulia. Tapi di zaman sekarang, ilmu din bukan ilmu yang mulia lagi sekarang. Karena memang manusianya butuh diobati. Ya, manusianya ini yang fitrah majbulah, fitrah yang sudah dipinterkan oleh Allah kepadanya, sudah punah nilai. Sehingga ilmu din sudah tidak dianggap ilmu yang memiliki kedudukan yang tinggi lagi di sisi mereka. Nah, ini adalah salah di dalam sudah terbalik ya fitrah yang ada. Fa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufiknya untuk mengkaji belajar ilmu syar'i. Nah, apalagi tema kita adalah pembahasan tentang qawaid, kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah fiqih, yang semua poin-poin fiqih itu berputar kepada kaidah itu sendiri. Kita sampai pada kaidah yang mana nih? Yang terakhir. Ya. Kaidah qawaidul kubra sudah habis semuanya kita selesaikan. Tinggal furu'nya adzarabu yuzal kan? Sampai Iya. Kaidah selanjutnya, furu' dari kaidah adzarabu yuzal adalah kaidah tazahumul masalih. Maslahat ini bertabrakan dan Enggak bisa dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan, otomatis dikompromikan kan. Ada dua maslahat di depan kita. Ada dua kebaikan di depan kita. Jelas dua kebaikan di depan kita. Dan ini disuruh milih. Disuruh milih. Manakah yang harus kita pilih? Kalau jenengan jawab, kita pilih semuanya. Itu kalau bisa. Ya kan? Tapi itu enggak bisa. Makanya dikatakan tazahum. Tazahum. Ini yang dipilih adalah salah satu. Maka kaidahnya yuqaddam a'la minal masalih. Didahulukan yang paling tertinggi maslahatnya. Yang paling banyak maslahatnya. Bukan diambil yang paling enak, jangan. Ambil yang paling tinggi maslahatnya. Nah, kaidah tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah dari Sa'adah halaman 356 juz 2. Belum mengatakan wa in tazahama. Jikalau kebaikan tadi bertabrakan. Walam yumkin taksiru ba'dhiha illa bitafwidil ba'd. Enggak mungkin kita menghasilkan sebagiannya kecuali sebagian yang lain itu harus lepas. Kalau kita ambil satu kebaikan ini, pasti kebaikan yang lain lepas. Lepas. Maka kaidahnya kuddima akmaluha wa ahammuha. Diambil dan didahulukan yang paling sempurna, yang paling terpenting. Itu kaidahnya. Jadi kalau di depan kita ada dua kebaikan dan gak bisa dikompromikan ini, gak bisa. Kalau kita ambil yang ini, pasti ini yang hilang. Kalau kita ambil ini, pasti ini hilang. Paham? Maka ambil manakah yang paling banyak maslahatnya, yang paling terpenting. Itu disebutkan oleh Imam Musa'adi dengan langsung contoh. Kita bertabrakan antara sunnah dengan wajib. Sunnah dan wajib. Sunnah kebaikan, wajib juga kebaikan. Contoh, telah ditegakkan sholat wajib. Ini wajib kan? Berjamaah. Sudah berjamaah. Anda baru datang masuk. Anda belum sholat tahiyatul masjid. Anda belum sholat rawatib. Kalau Anda sholat wajib, otomatis jenengan gak bisa sholat rawatib. Kalau jenengan sholat rawatib, otomatis akan luput juga, ya kan? Sholat yang wajib tadi. Anda gak dapat takbiratul ihram, Anda gak dapat anda malah masuk seluruhnya. Hah, kondisi semisal ini, mana yang lebih didahulukan? Yang paling bermaslahat, yang paling afdal, yang paling anfa', yaitu wajib. Loh, kan bisa dikompromikan. Bisa kalau antum datangnya bukan pas komandan. Ya kan? Itu jelas. Ini sekarang enggak bisa, antum harus memilih salah satu dari keduanya. Maka berdasarkan kaidah ini, Anda langsung sholat wajib, jangan sholat rawatib dulu. Lah, kaidah ini kan juga ada dalilnya. Ya qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila sudah sudah diikomatkan, ditegakkan ikomah, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang diwajibkan. Paham kan? Itu secara hadis. Tapi secara faedah sesuai dengan hadis tadi. Secara faedah tadi sesuai dengan hadis hadis tadi. Sesuai dengan hadis tadi. Baik. Kemudian seterusnya. Kita punya dua kewajiban bertabrakan. Tadi kan sunat sama wajib. Kita punya dua kewajiban saling bertabrakan. Maka dahulukan mana yang paling wajib. Contoh, jenengan hanya punya dua roti. Roti untuk saya tinggal satu. Untuk siapakah ini? Dalam posisi banyak orang membutuhkan. Antum punya istri, punya anak, punya orang tua, ya tak? Semua butuh roti ini. Sedangkan roti ini tinggal satu. Jelas? Kalau jenengan bagi memungkinkan, oke, sudah enggak ada masalah kan? Ini enggak bisa dibagi. Ini harus kalau kita berikan kepada orang tua, yang lain pasti enggak dapat. Kalau kita berikan kepada istri, pasti yang lain enggak dapat. Kaidah usul fikihnya, antum ambil mana yang paling wajib? Mana, Pak? Istri, anak, orang tua? Istri ya. Al-khilaf di antara mereka telah disebutkan di kitab saya bab nafkah kembalinya ke istri. Ya, dikembalikan ke istri. Ini yang paling aujab, yang paling wajib bagi suami. Nah, kalau kita berikan kepada sang istri, otomatis orang tua enggak dapat. Anak enggak dapat kan? Nah, di saat kondisi yang semisal ini Anda harus pilih mana yang paling wajib. Mana yang paling wajib? Jelas? Contoh lagi. Puasa dan thalabul ilmu. Kalau saya thalabul ilmu enggak kuat puasa. Turu aja kalau udah puasa. Hal ini kalau Anda bisa mengkompromikan puasa boleh dan Anda bisa thalabul ilmu, afdol. Mantap, jelas. Tapi ini enggak bisa. Sebagian orang kalau anak puasa enggak bisa thalabul ilmu. Enggak bisa bahas buku. Enggak bisa ngajar. Ya, yang saya hanya bisa tidur aja. Apa yang antum harus lebih dahulukan? Puasa aja. Yo, puasa sunnah jelas no. Ini puasa sunnah ini. Senin Kamis kan. Lalu puasa wajib, masya Allah ya. Jelas. Terus ini bener ini. Dilihat puasanya dulu. Kalau memang itu puasa Ramadan dan ini belajar sunnah kan? Tetap dahulukan Ramadan ya. Tapi pembahasan kita puasa Senin Kamis. Gimana ini? Alasannya? Puasa adalah manfaatnya qasir, hanya untuk pribadi. Kalau belajar, untuk kita dan orang lain. Begitu cara mainnya. Mungkin antum punya jawaban begitu, tapi kan enggak. Jangan tuh kaidah. Ini kaidahnya. Tinggal lagi masalah. Semua ramai apa jenis, banyak contohnya. Anak wajib menikah. Wajib ini. Tapi kalau aku menikah, otomatis kerja. Enggak bisa belajar. Enggak bisa dikompromikan ini, udah enggak bisa. Kalau bisa dikompromikan, dikompromikan. Jelas? Maka antum harus berpikir, ini nikah ini wajib bagi siapa enggak? Atau sunnah. Kalau sunnah berarti thalabul ilm bodoh sunnah. Thalabul ilm ini ada yang wajib ayo. Nah nanti lihat ini semuanya. Dilihat semuanya nanti ini. Jadi pertimbangan kaidahnya antum harus lihat semua masalah ini, apakah wajib ataukah sunnah, apakah ini manfaatnya qasir terbatas dia ataukah mutaaddi ke yang lain, itu semuanya butuh dilihat. Dan lihat ini butuh kecerdasan. Iya ya. Enggak liga butuh hafalan, butuh kecerdasan. Baik. Kemudian seterusnya. Tapi ikhwan perlu dipahami. Terkadang sesuatu yang makbul, yang kurang afdal, itu bisa lebih tinggi dibandingkan sesuatu yang asalnya itu utama. Perbandingan sekarang, asal belajar ilmu itu utama. Selain belajar ilmu itu gak utama. Tapi terkadang sesuatu yang tidak utama ini naik tinggi mengalahkan yang utama. Disebabkan ada qoroin-qoroin yang menguatkannya. Kayak apa? Antum menghadiri dars. Iki utama. Menjamu tamu ketika datang di pondok atau ke rumah antum yang lama gak ketemu. Ini hukum asal kurang utama. Kurang utama. Kalah dengan belajar ilmu. Tapi di situ ada qoroin-qoroin yang menguatkan, memuliakan tamu ketika itu. Di saat itu bisa jadi lebih utama. Awalnya kurang utama menjadi lebih utama lagi. Kayak apa? Ta'liful qulub, melunakkan hatinya dia. Ini juga poin. Jadi terkadang dia kurang afdol, tapi dia ada qoroin-qoroin, penguat-penguat yang menguatkan awalnya kurang afdol, dia menjadi lebih afdol disebabkan satu ta'liful qulub, melunakkan hati. Ini kaidahnya. Jadi jangan harus ingat, ya memang ini afdol awalnya. Ini kurang afdol, tapi ini ada poin-poin lagi yang ada padanya. Misal tutup yang melunakkan hati dan seterusnya, maka ini bisa naik timbangannya menjadi dia lebih afdol lagi. Ini harus perhatikan. Contoh ya, sekarang istri lagi ngambek. Contohin kalian. Jelas taklim itu lebih afdol dari ngurusi istri di saat itu. Tapi ini masalahnya besar. Kalau ini nggak diselesaikan, urusannya. Maka anak nggak taklim dulu, anak urus dulu ini. Nah itu kan awalnya dia kurang afdol, tapi di situ ada masalah lebih yang ada padanya, dia bisa naik dan sesuatu yang utama turun kalah karena ada perbandingan masalah tadi. Nah, itu harus pintar ini kan. Ya harus benar-benar jeli. Karena ini masalah kehidupan, pasti kita akan dapatkan hal-hal yang semisal ini. Hal-hal yang mana yang Anda harus lebih dahulukan dan mana yang harus Anda lebih akhirkan. Ini kan harus main hitung-hitungan. Mempertimbangkan masalah dan mempertimbangkan mafsadah. Nah, terusnya di antara qoroin yang kedua tadi kan apa? Pertama, ta'liful qulub. Qorinah yang kedua adalah yang utama ini kalau kita lakukan justru mendatangkan mafsadah. Dan yang kurang afdol justru ini adalah bisa menekan mafsadah. Maka yang afdol yang kita kerjakan, justru yang kurang afdol kita kerjakan. Contoh, barakallahu fikum. Jelas pak, orang pakai jubah ini dengan yang tidak pakai jubah, bagusan mana? Pakai jubah. Jelas. Yaqulu Rasul alaihi salatu ahabbu thiyab inda Rasulillah al-qamis. Bagi yang paling disukai oleh Rasul adalah jubah. Tapi di saat seorang itu pakai jubah, justru ada mafsadah, tertunduk ini dan ini. Maka memakai baju yang biasa, yang awalnya kurang afdol, paham enggak ya? Tapi justru dengan memakai ini bisa membendung mafsadah, maka itu lebih afdol. Jelas? Karena qarinah. Nah, ini usul fikih, ini qawaid, Pak. Jadi memang awalnya orang yang memakai jubah, gamis, ya itu jelas lebih afdal dibandingkan dengan yang lain, itu jelas. Karena ibadah sudah oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Tapi di saat memakai ini mendatangkan mafsadah. Sedangkan Anda memakai yang kurang afdal, itu bisa menekan mafsadah tadi. Paham kan? Maka sesuatu yang kurang afdal tadi menjadi naik lebih afdal lagi daripada Anda pakai jubah. Jelas, Pak ya? Jelas kaidahnya? Jadi kita punya qarinah satu, ta'liful qulub. Qarinah yang kedua apa tadi, Pak? Membedung mafsadah. Di saat kita melakukan yang kurang afdal, ini bisa membendung mafsadah. Di saat kita melakukan yang kurang afdal tadi, bisa membendung mafsadah, maka ini dia bisa naik. Naik derajatnya dia. Nah. Alhamdulillah. Ya, secara umum itulah bab masalah ini. Bisa ngasih contoh yang lain? Hah? Pak Budi punya bayangan contoh yang lain, Pak Budi? Tapi pertimbangan dua mafsadah di depan kita sudah. Dua maslahah di depan kita. Dua kebaikan di depan kita. Dan kita disuruh memilih. Contoh kayak apa ini, Pak? Dengan apa ini? Oh, artinya kita umroh di bulan Ramadan, terus kita sama puasa, ya? Yang dijadikan masalah apa ini, Pak? Kemudian kita ada keringanan nggak umroh? Jelas kalau safar kan sudah ada khusus keringanan untuk nggak puasa. Jadi ini nggak istilahnya nggak tabrakan, Pak. Yang kita pingin tabrakan. Hah? Berbakti sama orang tua dengan mondok. Apa sisi artinya? Sama-sama wajib ya? Iya. Yeah. Bakti sama orang tua wajib. Mencari ilmu juga wajib. Di saat itu punya wajib. Sama-sama wajib kan? Dahulukan mana yang paling wajib? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya orang tua. Bidalil, di saat ada kewajiban jihad fisabilillah, dan itu wajib ain, tidak ada kewajiban izin kepada kedua orang tua. Maka taat kepada kedua orang tua wajib, dan mentaati Allah lebih wajib lagi. Ketika tabrakan, mana yang dahulu kan? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat mencari ilmunya itu sunnah, paham? Mencari ilmunya itu sunnah dan dihalangi oleh orang tua, mas sekedar dihalangi dulu, maka ini lihat pertimbangan. Wajib dengan sunnah dulu kan mana? Nah itu cara mainnya begitu. Baik. Sudah nggak ada contoh lagi, Pak? Hah? Ah, ada satu yang lain? Mau enggak, Pak? Main nalarnya dipakai. Pak Nurdin gak ada. Wow, nono. Hah? Berobat. Kenapa memangnya? Ini ada dokter, Pak. Masuk. Tapi enggak jadinya itu. Ini dokter spesialis. Ini dokter biasa. Mana ya, Pak? Kita berobat mana yang lebih afdal, Pak? Hah? Ya, spesialis kan. Baik. Tapi kalau kita berobat sama dokter yang spesialis ini tertuduh. Apa? Tertuduh yang tidak baik. Tapi kalau kita berobat sama dia, itu insya Allah enggak ada tujuan apa-apa. Mana yang lebih afdal? Selama enggak nyawa, kenapa ini ya? Sekedaranmu aja ya. Justru afdalnya malah kesini, balik kurang afdal. Kalau ini sama-sama Zubair, tertuduh apa? Cinta sama Abu Zubair, laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki sama laki-laki. Itu maksadnya juga. Ya kan? Tapi di saat itu ada, maksadnya ketika saya berobat sama si Zubair, dan saya berobat dengan Nurdin, dalam posisi biar kurang afdal awalnya, tapi bisa membendung mafsadah yang ada, naik. Sama aja, tali pulkul itu nanti, Pak. Otomatis secara akal, warungnya Abu Zubair itu luwe enak, Pak, daripada warungnya Nurdin. Jelas, toh? Tapi di saat saya ke Nurdin itu tali pulkul, maka yang awalnya kurang afdal dari afdal ini karena tali pulkul, kulub yang bisa ngaji atau apa itu semuanya ilmu nanti masuk di situ. Banyak contoh pokoknya ya, kaya-kaya pegang dulu, ntar kalau ada masalah baru bisa dipraktekan. Selanjutnya sekarang mafsadah di depan kita, dua mafsadah di depan kita dan gak bisa lari kecuali harus pilih salah satu dari keduanya. Mana yang harus kita pilih? Ambil yang paling kecil, jangan yang paling besar. Kalau masalah kebaikan, ambil yang paling besar. Tapi kalau namanya mafsadah kerusakan, kerusakan Pak ya, kita ambil yang paling kecil mafsadahnya. Kaidah ini Imam Ibnu Najjar di dalam kitab Syarah Kaukabul Mulik menyebutkan sepakat ulama. Di saat dihadapkan pada kita dua larangan dari syariat, dua mafsadah dari syariat, dua kerusakan, maka kita ambil yang paling kecil, jangan ambil yang paling besar. Ambil yang paling kecil dari larangan tadi, dari kerusakan tadi, ambil yang paling kecilnya. Nah, contoh dihadapkan pada kita dua makanan, gak ada pilihan lain kecuali dua makanan ini. Yang satu hukumnya haram, yang satu hukumnya makruh. Pilih yang mana, Pak? Yang makruh, jangan pilih enaknya lo ya. Ambil yang paling kecil, ambil yang paling kecil, ambil yang paling sedikit. Nah, sama-sama haram di hadapan kita, Pak. Tapi ini mafsadahnya sedikit, tapi ini mafsadahnya besar. Dalam ilmu kedokteran misal contoh, ambil yang paling mana? Hah? Ambil yang paling kecil. Jelas ini jelas. Yang satu Pak racun, yang satu bangkai. Pilih yang mana, Pak? Pilih racun dan mati lah ya. Nah, terusnya dihadapkan kepada Anda ini barang yang syubhat dan ini jelas-jelas haram. Pilih yang mana? Yang masih syubhat. yang masih syubhat. Nah, baik, seterusnya dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, seseorang wanita dia di negeri kafir, dia kalau hijrah enggak punya mahram. Paham? Sama-sama mafsadah. Pergi tanpa mahram itu juga mafsadah. Tinggal di lingkungan orang kafir itu juga mafsadah. Apa yang antum harus pilih? Ambil yang paling ringan. Apa yang paling ringan? Safar tanpa mahram. Jelas? Sama dalam bab kita juga. Seorang wanita tidak punya mahram untuk mondok. Jelas? Kalau dia tinggal di rumahnya, bodoh tentang agamanya, justru rusak kondisi agamanya. Maka kita pilih ambil yang paling ringan maksudnya. Dia sudah berupaya belajar lewat telepon, berusaha belajar, tapi enggak mengkondisikan, tidak bisa terkondisi keadaannya. Paham ya? Maka dia harus pertimbangkan apakah ana posisi harus tetap mengumah wahai di rumah aja, walaupun saya dalam keadaan bodoh atau bagaimana, dengan kondisi dia belajar mondok, dalam artian berangkatnya tidak akan makromnya, ambil yang paling kecil maksudnya apa? Safar, walaupun tanpa makromnya. Kalau kondisi semisal ini, paham ya? Jelas? Paham ini? Baik. Contoh lagi. Kisah tentang Nabi Musa sama Khidir dalam surat Al-Kahfi. Apa itu? Melubangi perahu, kapal. Mana sisi-sisi mana ini? Kalau dia enggak dilubangi, selamat sampai tujuan, dirampas entek sak kapal-kapal ini. Tapi kalau dia lubangi, enggak jadi ya, Pak. Diambil malikun ghosba, seorang raja yang memaksa, merampas harta orang lain. Perbuatan ini salah, maksudnya. Wong kapal kok dirubangi. Gitu? Tapi ini kalau enggak dilubangi, akan sampai selamat pada tujuan sak kapal-kapal itu entek kabeh. Nabi Khidir mengambil yang paling kecil mafsadahnya. Jelas? Paham ini? Contoh. Jenengan naik kapal. Dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kapal ini kerembak. Bagaimanapun harus ada yang dibuang di laut. Sedangkan yang di atas kapal ada barang yang banyak. Ada barang benda, benda-benda, ada barang, ada hewan, ada barang, ada manusia. Mana yang lebih itu dicumplungkan ke laut, Pak? Manusianya? Hah? Atau barangnya? Hah? Barang. Membuang barang itu juga mafsadah. Tapi nyemplungnya umum, Pak, itu ya mafsadah bisa. Iya, maka ambil yang paling kecil dari itu apa? Ya barang, cemplungan aja gak apa-apa. Itu ringan. Jelas? Nah, di saat tabrakan dua larangan dan gak bisa dipilih, kecuali harus mengambil salah satu dari keduanya, ambillah yang paling ringan, yang paling kecil larangannya, yang paling kecil maksudnya. Baik, ini harus diperhatikan. Dalam bab ini ada pertanyaan? Dua PR tadi? Ini Pak, monggo. Janda berangkat umroh tidak punya mahram, tetap berangkat atau tidak berangkat? Masalah ini Pak, barakallahu fikum, sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan kita. Artinya kita nggak ada pilihan, karena kita nggak umroh pun juga nggak ada masalah Pak ya, nggak ada masalah. Permasalahan sekarang ada dua pendapat ulama tentang boleh nggak wanita yang tidak ada mahramnya pergi haji atau pergi umroh. Dua pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh wanita yang tidak ada mahramnya pergi, beralasan dengan umumnya dalil la tusafir maratu illa ma'ali mahramin. Wanita itu enggak boleh safar kecuali harus ada mahramnya. Dan ini umum. Umum. Pendapat yang kedua, dan ini juga banyak dari ulama Syafi'i yang mengatakan tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang penting aman. Orang kalau mau cermati dari sisi ilmu usul fikihnya, kita sekarang ilmu usul fikih Pak, mencermati semua pendapat di antara ulama itu harus cermati dengan ilmu usul fikih. Kalau kita bisa cermati bahwasanya orang yang mengatakan boleh bukan berarti enggak ngerti dalil. Jangan salah paham. Mereka juga ulama-ulama besar. Tapi mereka mencermati bahwasanya la tusafir, tidak boleh wanita itu safar, itu dibawa keadaannya ketika itu kurang aman. Paham? Nah, maka orang yang mengatakan boleh wanita safar tanpa makhluk itu melihat kondisi aman atau tidak. Dan dibutuhkannya makhluk itu ketika enggak aman aja. Nah, dari sini sebagian ulama membolehkan seorang wanita pergi tanpa makhluk di saat kondisi itu aman. Itu sisi ilmu fikihnya, ilmu fikihnya. Jadi melihat ilah, ilah daripada larangannya apa? Paham kan? Yaitu dibutuhkannya makhraj karena sebagai penjaga, sebagai ini dan ini. Tapi kalau sudah ada yang jaga, ya sudah permasalahannya. Nah, itu sisi pendapat mereka. Walaupun anak pribadi contoh tidak usah berangkat. Ya kan, karena umumnya dalil. Tapi kita tidak bisa mengingkari orang yang berpendapat dan berpikir itu. Paham? Apalagi masalah kayak gini, yang susah itu gini loh, Ron. Sebagian teman-teman itu orang ngerti ilmu usul fikihnya, mek ngerti kulite tok, orang ngerti akar permasalahan dari ilmu usul fikih, dia mengomentari. Ini Allah musta'an. Makanya belajar, oh, belajar terlebih dahulu. Jangan memahami din ini memahami mek kulite. Makanya ana sarankan ilmu qawaid, ilmu usul fikih itu hendaknya dipelajari beneran. Karena inti permasalahannya di qawaid dan di usul. Nah, kayak masalah tadi coba lihat. Kalau enggak lihat akar permasalahannya dari sisi para ulama yang ada, dia akan begitu. Bahkan dijadikan seorang itu keluar dari salafi karena dia mengumrohkan umroh jamaah gono, ada yang tidak pakai mahram, itu enggak salafi ujar ini. Lucu utama. Nah, jadi harus dipahami, harus dipahami. Baik. Selanjutnya, ketika bertabrakan, kaidah kedua, kaidah ketiga, ketika bertabrakan antara mafsadah, larangan antara mafsadah dan maslahah. Ini tabrakan. Tadi kan dua maslahah, berdua mafsadah. Ketika ini enggak. Antara maslahah dan mafsadah itu tabrakan. Dan tinjauannya Pak sama-sama. Ukuran mafsadahnya 50%, maslahahnya 50%. Itu harus diikat gitu. Beda nanti kalau pembahasannya tabrakan antara mafsadah kalau maslahah. Mafsadahnya 10%, maslahahnya 90%. Ambil Pak maslahah, jelas. Jelas toh? Sedang kita bahas ini Pak Barakallahu fikum, podo 50% nih, podo 50% nih. Itu hitungan nih, mafsadah 50%, maslahah yo 50%. Dalam kondisi yang semisal ini, mana kita dahulukan? Itulah kaidahnya para ulama, darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak mafsadah itu lebih didahulukan daripada apa? Mendatangkan maslahah. Jadi syariat itu lebih memilih mafsadah itu jangan kamu lakukan, walaupun terlubutkan pada kita maslahah. Tapi itu di saat 50%. Paham ini? Nah, tapi kalau mafsadahnya itu lebih tinggi Pak, lebih tinggi daripada maslahahnya, jelas ambil mafsadah, jangan kamu lakukan, soalnya tinggi sekali mafsadahnya. Di saat maslahahnya tinggi, mafsadahnya rendah, ambil maslahahnya, jelas itu kan? Jelas. Tapi ini kalau podo 50%-nya, secara pertimbangannya, makanya kan anak seni katakan, qawaid membutuhkan kecerdasan di dalam menimbang. Di saat sama-sama 50%-nya, maka kaidahnya darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Nah, jelas? Baik. Sholat pakai sandal di masjid. Bihi. Kita punya dua. Mafsadah, maslahah. Apa maslahah ini? Menjalankan sunnah. Apa maksadah ini? Banyak maksadah ini Pak ya. Bikin orang lari dari sunnah, bikin orang gini balas. Pak, kalau andai kata hitungannya 50%, 50%, ya kan ya, jadi hitungannya kata itu. Ini jalankan sunnah, ini kira-kira oleh piro, betul kan? Ini maksadah ini oleh piro, 50%, Pak, tetap ojo dilakukan. Diri sandar di masjid Pak. Belum siap. Itu hanya gitu. Ditambah lagi kalau Pak. Hah? Paling ya Pak. Mafsadahnya buahnya Evo. Nah, contoh lagi Pak. Ada orang datang Pak. Kencing begini Pak langsung. Karpet kencingi Pak. Disampaikan Pak. Yuk, coba yuk. Kalau antum, hei berhenti, itu kira-kira masalahnya apa Pak? Hah? Itu cara hitungannya. Maka seorang yang memiliki kecerdasan Pak, ketika ada orang kencing di dalam masjid, paling kita Pak, wah ente lu masjid. langsung kunci, pasrah segitu pak. Jadi enggak main hitungan. Karena cerita sedikit sih pak, kalau ini tak ubah, apa jadinya? Mungkin tambah kenceng murak marek atau piye kan? Ya, terus tambah terus banyak apa lah? Tambah kotak di masjid ya, atau bikin orang itu marah. Itu main hitungan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih, di saat ada peminum khamr, kata saya, jangan didakwai, biarin aja dia minum khamr. Di saat kalau ini berhenti minum khamrnya, justru mereka lebih berbuat lebih dahsyat lagi dari kemaksiatan. Seorang dakwah, seorang baik juga mempertimbangkan, gak asal ngomong. Gak asal ngomong. Makanya dakwah itu harus ada syarat. Dakwah sendiri itu kayak apa? Dai itu juga ada syarat-syaratnya. Keadaan ketika berdakwah itu juga ada syarat-syaratnya. Orang tak ada ngomong wae. Itu butuh dipertimbangkan semuanya. Kayak kemarin pak saya di Lumajang yang hadir hampir 500 orang. Ditanya lagi saya kata, Ustadz ini satu pondok, satu guru dari Yaman, muridnya Syekh Mubir, podo muridnya. Kenapa si dia kok gak akur sama Ustadz? Loh, di Medan Umat, kalau saya buka si ayat itu gini-gini, untungnya apa? Irma itu hitungan. Bukan ke asal cekek, agar ngomong ini gampang ngomong, aku bisa ngomong. Baru di lisan. Tapi dakwah tidak mengedepankan nafsu. Dakwah memikirkan masalah dan mafsadah. Di mana tempat itu diletakkan omongan itu? Itu harus. Kalau dakwah hanya memikirkan nafsu, udah jangan dakwah. Di rumah lebih baik. Ngurusi apa? Masakan aja daina itu sudah lebih aman. Iya, pertimbangan. Itu pertimbangan. Jadi hal yang semisal ini ya dipertimbangkanlah mafsadah maslahah. Saya dikejar dalam di depan mereka yang tidak ngerti apa-apa. Ya sambui aja. Pak, mulang ke dibahas aja ngaji. Tak pikirnya itu cuma diperlukan pertanyaan menjerumus pada dakwah salafi sendiri yang lagi geger di sini. Iya. Nah, masya Allah, begitu pak. Tayyib selanjutnya. Allah musta'an. Alhamdulillah, Qawaidul Kubra 5 kita sudah selesai. Harapan saya 5 qawaid itu tolong dicermati dengan baik. Kita akan pindah kepada qawaidah-qawaidah yang tidak ada kaitannya dengan qawaidah Qawaidul Kubra. Ya, baik. Yang pertama, qawaid ini pak, kayaknya nggak ada apa-apanya. Tidak, kita sudah merasakan. Apa yang kami rasakan, saya ingin salurkan ke teman-teman. Jenengan akan merasakan nyaman dan enak di saat dalam masalah fakih-fakih yang datang, sedangkan atau punya qawaidnya. Kalau fakih datang, aku nggak punya qawaidnya, gimana aku mau jalan? Gitu loh, butuh qawaid. Di sana ada kaidah baru yang kita lepas daripada pemahaman dasar. Yas butu tabah, malah yas butu istiqlal. Perhatikan pak, yas butu tabah, malah yas butu istiqlal. Sedangkan ini nulis Arab kurung nulis ini so as taufi. Oh, kurung Islam. Lah, kau nulis Arab aja gak bisa terus bicaranya untuk ketika ngaji. Ya, harus baca. belajar. Mesti caranya belajar. Caranya belajar mudah. Mudah. Setiap hari tulis Al-Qur'an itu, Pak. Kalembar. Tulis. Udah tulis itu aja. Ya, tulis itu aja. Sebulan insya Allah bisa tulis itu. Nah, terus ini nulis Arab ke orang esok. Ini caranya mau coni. Tambah ruwet urusannya. Lah, coba. Mari, kita ini masih banyak PR nih. Dan ingat ini, antum. Ini usulan saya. Ini antum mendatangkan daur mutar. Pondasinya antum sendiri loh, masih kurang karik. Gimana sih? Ini bercanda. Kayak nulisnya gitu itu, ini pondasi nulis Arab, moco Arab. Ini lo pondasinya antum-antum. Lo selalu mau setiap saat sampai ini umur tua dalam dakwah ini hilang ini harus bilang. Ayo, mana ini? Ayo semangat leh, ya. Gimana mau nulisan nggak bisa ini nggak bisa sepi. Wah, ruwet tulisan. Ya, mas'ul, ini mas'ul ya di Surabaya ini tanggung jawab ini. Ya. Nah, yasbutu taba'an, mala yasbutu istiqlalan. Pak, sesuatu memiliki dua hukum. Kalau dia berdiri sendiri, enggak boleh. Kalau dia ngikut, itu boleh. Satu keadaan. Ada satu barang, Pak, sesuatu. Satu benda. Benda ini kalau berdiri sendiri, hukumnya enggak boleh. Paham? Tapi kalau dia ngikut, itu boleh. Bisa kebayangkan? Faedahnya, yas butuh tabah. Hukum itu tetap boleh kalau dia ngikut. Malayas butuh istiqalan. Dan itu gak boleh kalau bentuknya berdiri sendiri. Mudeng? Jelas? Baik. Kaidah ini, Pak, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa 29 halaman 480. Disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah alaih dalam kitab Zadul Ma'ad. Kaidah ini juga dikatakan sahih oleh Syekh Sa'di dan banyak ulama-ulama sekarang. Kaidah ini memiliki banyak contoh. Contoh dalam jual beli. Bai'ul majhul, jual beli barang yang tidak diketahui bendanya. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh karena enggak diketahui bendanya. Tapi kalau dia ngikut, itu boleh. Kayak apa coba? Jenengan kalau beli pondasinya rumah. Pondasi rumah ini jenengan tahu enggak? Kropos atau ora kropos? Mboten ngerti kan, Pak? Kalau zakal adalahnya aku dodol pondasi rumah ini. Sama apa? Gak boleh, Pak. Soalnya pondasi omah enggak ketahuan. Tapi kalau jenengan aku tuku omah. Pondasi Pak, ngikut rumah yang nampak iki oleh. Paham toh? Di saat berdiri sendiri, maka jual beli itu enggak boleh karena enggak diketahui bendanya. Paham? Tapi di saat dia mengikut, itu boleh. Wis mudeng. Contoh lagi. jenengan Pak, kalau makan set, tahu set Pak? Tahu set? Duh, makanan apa? Ulat-ulat kecil itu Pak, itu gak boleh Pak. Tapi kalau ulat ilmu ono nendi, lampo ono nendi, pun langsung dilekai Pak oleh Pak. Jelas? Beda hukumnya loh. Kalau langsung makan, set satu aku ambil Pak, aku ambil, langsung dimakan. Itu haram Pak. Karena itu termasuk menjijikan. Tapi sengaja termasuk menjeru. Kelampo sedangkan jenengan makan lagi, jujur-jujur pun belum kok loh. Itu gak apa-apa Pak. Jadi yes mutaba'an hukum itu oleh saling ikut kanto ngikut malam Pak. Oh mana? Ikut mana? Ya, jambu ya, jambu ya, dan seterusnya itu ikut gak apa-apa. Tapi kalau diri gak boleh, gak boleh. Baik, contoh lagi. Beli mangga Pak, mangga kalau belum masih kentil-kentil Pak, kentil-kentil Pak, kentil-kentil itu gak boleh dijual Pak, gak boleh dijual. Tapi kalau jenengan dodol tanah, dodol tanah Pak, terus melemik mumelo oleh orang boleh. Atau jenengan dodol witi. Nah, kentil-kentil woi mau memo iki ora masalah. Jelas Pak? Masuk lagi. Jenengan kalau beli ikan ditambah. Beli ikan nih, gak boleh Pak. Soalnya ikan nih gak jenengan gak weruh ikan iki. Tapi jenengan tuku tambah terus gak kono ono bani iwai orang masalah. Jelas? Baik. Jenengan dodol betul Pak, kambing sing hamil, dia bilang tak dol anak isi majeru tengi lu gak boleh karena jenengan gak ngerti apa anak sing juru api apa elek. Tapi jenengan dodol ibu dengan harga sekian. Jadi jelas lah otomatis yang namanya itu hamil kan agak mahal kan ya. Tapi harga akadnya tutup dodolan anaknya. Tapi boleh Pak, itu orang ada masalah. Jelas? Baik. Contoh lagi, nyembeli kambing, ujuk-ujuk omong anak habis Pak, halal nggak ini anak yang di dalam apa kandungan ibu ini halal karena disembeli ibu anak ini melo. Tapi kalau anak ini digunung bisa. Mutusin, anak ikan. Baru disembeli bapak nih, baru disembeli ibu nih. Maka lo, anak ikan jadi hal karena dia berdiri sendiri. Paham ke ide ini? Oh, ini mantep ke ide ini. Contoh lagi. Ya. Sedangkan jadi makmum Pak, imam sujud sahwi karena lupa, terus jenengan jadi makmumnya imam. Kalau jenengan sujud sahwi dewi Pak, dewi jenengan sujud sahwi dewi gak boleh, ente berdiri sendiri. Tapi jenengan itu ngikut imam, walaupun jenengan itu mau gak lupa, kau bukan ngikut hukumnya. Loh, itu banyak sebanyak kan tuh Pak Ida coba penjabarannya Pak. Banyak. Udah banyak contoh bab jual beli, bab sholat. Bagaimana ini? Banyak ini. Bahkan Syekhul Islam ngasih contoh ini Pak. Membunuh wong muslim gak oleh lah. Akan tetapi di saat kita membunuh orang-orang kafir dan gak mungkin kecuali orang mukmin itu juga terbunuh, gak apa-apa saling ikut terbunuhnya orang-orang kafir. Loh, maksudnya udah ini loh. Jadi contohnya aku ini mau ngebom, contohnya mau ngebom Pak dalam peperangan bisnis Pak, cuma kan ini contoh mau ngebom. Gak mungkin mau dipisahkan ini teman tempat di wong kafir di sini contohnya, ya. Dan di situ juga ada satpamnya wong mukmin, ada wong tukang sapunya ya wong mukmin. Tapi kalau dekatan nyumur di mereka gak mungkin. Nah, maka mau gak mau kalau membunuh mereka otomatis wong mukmin mau terus kayak terbunuh. Apakah orang tadi berdosa? Gak berdosa karena mak terbunuhnya wong meniku tabaan ngikut tok. Jelas ngikut tok. Tapi kalau berdiri sendiri tidak boleh. Dan ini saya mengatakan itaba kalau fukoha para fukoha sepakat itu boleh. Paham suruhnya enggak? Paham suruhnya enggak ini? Hah? Paham suruhnya? Lu meneng wae ra. Lah kan lu ngapa lu? Ngomong ulang orang bayar orang jual. Eh, faham atau tidak? Faham Zubair? Hah? Coba ulangi Zubair. Dalam peperangan dalam beberapa wilayah yang klaim itu wilayah kafir, ada orang muslim di situ. Kita umumi wilayah itu wilayah tidak boleh. Tapi ada yang muslim membunuh orang muslim gak apa-apa ya? Lu kok bisa? Asalnya gak boleh kalau berdiri sendiri, tapi karena kok tabahan ngikut jadi gak ada masalah. Nah gitu lho Pak, jadi kaidahnya gitu. Masya Allah. Udah? Gak ada pertanyaan kayak tadi Pak? Monggo-monggo ha? Bahasa termakan dengan sengaja sih bahasa yang ada, cuma takbir fukoha, jadi takbirnya fukoha, jadi dur ulat atau yang sejenisnya kalau kita makan berdiri sendiri itu enggak boleh, tapi di saat dia bersama makanan dan kita itu makan makanannya dan dia ada di situ, tidak ada masalah. Dan itu mujmal. Tidak ada masalahnya global. Tidak ada perincian apakah itu termakan atau tidak. Yang penting dia ikut di makanan itu. Anda itu makan, makan makanan itu. Nah, sebenarnya sih kita itu mau bahas rinci tentang dud. Apakah itu haram karena ini sih kita bisa bahas. Cuma kita hanya kasih contoh bahwasanya hukum begini ini loh gini. Ini kita alat maulnya mereka bahwasanya dud ulat atau semisal itu adalah haramnya karena menjijikan, ya kan, karena menjijikan. Maka bahasanya begitu. Lah kalau kita ingin hati-hati artinya memang kalau kita lihat itu ada ulatnya dan kita buang sudah ada masalah. Andai kata dia makan dan karena itu mengikut itu tidak ada masalah. Alat takbir yang ubah misal itu. Ditanya alat takbir tua, kalau kita mau rinci sekali, antum buat itu lebih baik. Kalau ada kata antum tahu itu lebih baik. Itu lebih baik, tidak ada masalah. Sudah? Tidak ada yang lain? Paham ini ya? Tapi yang tadi itu permasalahan bolehnya bukan karena ketidaktahuan. Takbirnya fuqaha itu karena jadi bukan dibahas tahu atau enggak tahu, tapi yang penting dia ngikut di makanan. Itu aja. Sudah? Lanjut. Baik. Kita nih bahas tentang permasalahan salah, lupa, dan dipaksa. Pembahasan kita gugurnya dosa dikarenakan salah, lupa, dan dipaksa. Ini kaidah. Jadi kalau Anda itu dipaksa, berarti enggak dosa. Kalau Anda itu lupa melakukan suatu dosa, berarti enggak dosa. Andai kata Anda itu enggak ngerti, berarti apa enggak? Enggak dosa. Ini Pak lupa. Ini kalau kita mau rinci, panjang ternyata. Kalau kita akan rinci, Pak. Kita enggak bisa global, enggak bisa. Karena ini bab penting di dalam kehidupan kita. Pasti kita itu lupa, pasti kita itu nggak sengaja, pasti kita itu dipaksa, kalau itu kan. Di saat seseorang melakukan apa-apa yang Allah haramkan dari tiga keadaan ini, berarti apa? Gugur dosa, dosanya. Kaidah tadi beralasan dengan sebuah hadis ma'ruf kan hadisnya. Rufi'al qalamu an salah, diangkat pena itu dari tiga orang. Apa satu Pak? Hah? Apa? Rufi'al qalam satu apa? Hah? Apa? Majnun, orang gila. Hatta yakin. Terus tidur. Hatta ruhya'an ummati, diangkat dari umatku al-khata'u wan-nisyan, diangkat dari umatku al-khata'u salah, wan-nisya lupa, wa mastuhrihu alaihi, mereka dipaksa. Berarti tiga ini diangkat pena, berarti tidak berdosa. Ya, yaqulullah rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan siksa kami. Inna sina, jika kami itu lupa. Al-akhtana, atau kami itu salah. Laisa alaikum junahun fima akhtatum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Enggak ada dosa di saat Anda itu salah dan tidak sengaja. Yang dosa adalah sengaja. Dan masih banyak dalil para ulama itu tentang gugurnya dosa kalau memang munculnya dari tiga poin tadi. Paham dulu Pak ya? Paham dulu ini tiga poin ini. Kemudian kita akan bahas apa makna salah, apa makna lupa, dan apa makna dipaksa. Kira-kira beda enggak salah dengan lupa itu, Pak? Beda lah ya. Bedanya apa yo? Hah? Bedanya apa salah dan lupa? Hah? Salah memang dia punya ilmu. Lupa Khair insyaallah. Dah, pahami sekarang. Al-Imam Ibnu Sa'di rahmatullah alaih salah ayat sudah bifi'lihi say'an faisadifu ghairama fa'alu wa qasada. Yang ulimu Sa'di yang namanya khotok salah, apa yang dia niatkan, apa yang dia kerjakan tidak sesuai dengan yang dia niatkan, itu salah. Mafhum? Baik. Aku pengin nembak burung, tapi tembakmu ujuk-ujuk nembak uang. Berarti apa yang saya kerjakan tidak sesuai dengan apa yang saya niatkan, itu namanya salah. Jelas, Pak? Jelas? Bis. Niat saya, aku mau ngumpul istriku. Ujung-ujung, kok ada yang sama? Aku ngumpul orang lain. Niatku itu bujuku. Ternyata setelah selesai, jima, loh kok duduk bujuku ini piye? Itu salah atau lupa, Pak? Lupa apa salah? Salah itu namanya. Kemudian apa lagi? Jadi antara niat dan yang dikerjakan itu berbeda. Niatnya ini ternyata yang dikerjakan ini, itu namanya salah. Sudah, jenengan pengennya ke kiri, ternyata kok ujung-ujung ke kanan lupa. Itu jenengi salah. Ojo, aku lari keliru. Keliru, itu jenengi salah. Nah, yang namanya lupa fa, dia itu punya ilmunya. Di saat ngerjakan, ilmu itu hilang. Paham, Pak, ya? Itu namanya lupa. Jadi aku tanya jenengan, Ustaz Zubair, apa hukumnya ini? Lupa, Ustaz. Berarti saya pahami dia punya ilmu. Pas ditanya, lari. Itu namanya lupa. Tapi kalau dari asal gak ngerti, dia bilang lupa, berarti bujui. Berarti bujui namanya. Paham kan, tidak kan? Jadi lupa, sesuatu itu punya ilmunya, dia memang dia punya. Cuma ketika mengerjakannya, ujuk-ujuk lari, lupa. Itu namanya lupa. Dah? Itu penjelasan Imam Ibnu Sa'di. Apa yang namanya dipaksa? Hamlul ghair ala ma yaqrahu biwahidin syaridin. Hamlul ghair, membawa orang lain untuk melakukan yang dia tidak sukai dengan ditodok ancaman yang berat. Jadi membawa orang lain untuk melakukan apa yang dia tidak sukai dengan ancaman yang berat. Kalau dia terancam, itu namanya dipaksa. Sudah? Bis. Kalau aku paham ini, lanjut. Tolong, Pak, ini dipahami, Pak. Soalnya bab ini saya sendiri setelah bahas baru paham banyak rincian. Karena kita ini belajar, Pak, bukan belajar kulitnya. Agamanya orang kulit, Pak. Sakar-akar kita harus juga ngerti lah. Hey, saat kita bahas lebih dulu lupa dan salah. Lupa dan salah dipaksa belakangan kita bahas. Hukum untuk orang yang lupa dan orang yang salah itu terbagi dua. Pertama, hukum ukhrawiyah. Dan dua, hukum duniawiyah. beritifak ulama sepakat gugur pak dosanya. Ini ukhrawi. Jadi kalau bab masalah dosa orang yang lupa, orang yang apa? Salah itu diangkat. Makanya jenengan kalau ditilang polisi, pak maaf pak lupa gitu kan, siapa ini polisi repol, urusan lupa kamu dengan Allah, ya kan, lu benar itu urusanmu dengan aku lain. Ya kalau kamu gak sengaja, kalau sengaja aku bertakoploki karena kamu tidak lupa dan salah, itu urusan kamu dengan Allah. Itu benar itu takwa ulama itu, kamu itu gak dosa. Urusan duniawi ya pak lain. Nah, ukhrawi sudah jelas. Baik, sekarang kita bahas yang kedua, hukum duniawi. Duniawi itu juga ada pembagian lagi. Satu, jamikul makmurat, sisi diperintah. Jadi pembahasan tentang duniawiyah dibagi lagi pak, ada istilahnya sesuatu diperintah tapi dia lupa mengerjakannya atau dia salah di dalam melakukannya. Sisi makmurat ini juga dibagi lagi, tulisin pak, dibagi lagi. Satu, malayak balut tajarum yang enggak bisa menerima dikodok, yang enggak bisa menerima untuk ditembel. Kayak apa? Sholat gerhana kayak semalam. Waduh, aku lali ngubungi Allah. Sholat gerhana ya sudah selesai, nggak perlu antum mengkodok, itu kan sholat gerhana kan diperintahkan, tapi jangan lupa. Maka sholat gerhana ini termasuk perkara yang tidak butuh ditembel dan nggak menerima tembelan, karena gerhana ini sesuai dengan sebab orang-orang, ya udah nggak ada, gak bisa, terus nempuh tak tembel kok ya, berduri ki ya, ora iso atau wong wis ilang gerhana ae kok ditembel saiki ora iso. Apa mana? Sholat Jumatan. Ini termasuk perintah yang tidak butuh ditempel. Kalau udah lupa ya sudah selesai. Tambah ya, sudah gak dosa dan gak butuh ditempel. Kayak apa lagi? Jihad melawan orang kafir. Jihad 10 tahun, aku lali ono jihad ternyata 10 tahun, ya mau lupa, mau pura-pura lupa kok. Pokoknya bahasanya jihad mari baru dikasih tahu, iya yo lupa aku ada jihad yo, lali aku wis mulai wis salah. Tapi yo gak ada tembelan karena jihad itu udah selesai. Udah paham, Pak? Kedua, sesuatu yang butuh ditempel. Sesuatu yang butuh ditempel. Baik itu berkaitan dengan haknya Allah atau haknya hamba. Maka semisal ini butuh dikodok. Paham? Contoh, berkaitan dengan hamba, kayak apa? Hutang. Akhirnya aku lali yo, gak nyawa hutang. Orang kok lali kok ya usah aman, gak mau keliru. Gak ngono. Berarti kalau perkaranya tadi butuh ditembel, maka tetap itu kewajiban yang antum harus dibayar, bukan kok lepas begitu saja. Jelas kan? Kayak hutang, ini berkaitan dengan apa? Makhluk. Kedua apa lagi contohnya? Janji. Iya loh, janji ngasihin saya loh. Lupa apa-apa. Orang kok mabar lupa malah nggak kasih duit, lo gak iso lo. Tetap itu membutuhkan tembelan. Naam anda nggak berdosa, ya kan? Nggak berdosa antara lo dengan Allah. tapi masalah duniawiannya tetap antum harus bayar itu. Maaf ya, kayak ngapa kok sama istri, sama anak, sama keluarga, wah iya bu, atau salah? Pengennya dikasih, nah, urutan ini, pengennya tak kasihkan ke Zubair, lalu tak kasihkan ke Budi, nanti antara aku dengar, ya harus dibayar mana? Ya alhamdulillah, ya, aku lupa. Dengan anak bilang anak lupa, bukan berarti buku utan saya dengan Zubair, enggak. Jangan salah paham. Iya, aku waduh, semua itu wae. Tapi masalah utang-utang itu tadi dibayar. Loh, kan sudah aku bayar, tapi kan orang lain yang ngaku. Lah, aku salah, ya salah urusanmu. Urusanmu tetap harus bayar. Ngerti kan? Jadi ojo disadar aku lali, ojo disadar aku lupa. Paham mbak ya? Memang asik suruh pergi, buat pergi ya. Berkaitan Allah kayak apa pak? Sholat. Iya sih, aku lali sholat. Orang aku berlali malu gak sholat, gak bisa pak. Ini kewajiban makmuran yang butuh ditempel. Kalau anda kata anda itu lupa sholat, lupa zakat, tetap anda punya kewajiban. Paham? Untuk diselesaikan. Baik. Kemudian yang nomor tiga masih kalau ini masalah duniawi ya, tapi sisi yang diperintah yang nomor tiga syarat-syarat pensahihan ibadah, syarat-syarat pensahihan ibadah, maka wajib bagi dia mengulang kalau memang masih ada waktunya. Bisa dibayangkan pak? Contoh ini sholat subuh, sholat duhur jam 12 lali gak mengerjakan syaratnya sholat, kayak apa sholat? Wudhu. Jam loro ini, waktu loro wudhu ini, terus lali kok gak apa-apa deh. Gak boleh. Anda harus ulang lagi sholat Anda. Jelas? Baik. Anda lagi sholat. Ternyata sholat Anda itu gak menghadap ke arah kiblat. Jam 2 baru dikasih tahu. Hei, kamu tadi sholatnya itu menghadap kemana itu? Ke timur itu. Iya berontok. Ayo parani pak. Ternyata benar nggak ada ketimbul. Masih ada waktunya pak ulang. Bukan kok. Terus kamu mau aku lali kok? Orang nggak bisa. Ini harus di karena ini harus diulang. Paham ya? Baik. Alhamdulillah. Lanjut. Ya. Sudah selesai pak. Masih ada, kalau masih ada nggak perlu. Dalilnya apa? Lihat kisah Arab Badui yang ketika dia masuk masjid salam kepada Nabi 3 kali dan disuruh mengulang lagi sholatnya. Sholli fa'innaka lam tusholli. Bintang ya Rasulullah alimni ma'uksiru ghairu hadza wahai Nabi ajari aku. Aku iso sholat kecuali apa yang anda lihat. Dari dulu pak, bertahun-tahun sholatnya yang mana jentak-jentik walaupun aku maknilain Nabi Yuh alaihi sholatu wassalam menyuruh mengulang waktu itu toh. Waktu itu toh, ulang sholat menyuruh Nabi enggak mengatakan ya wis, salat kamu sembien. Iku ora ono mangga. Nabi enggak nyuruh gitu. Nabi hanya menyuruh mengulangi salat pada waktu ketika itu masih ada waktunya. Pun paham nggih? Baik, lanjut. Bab tadi kan makmurat, bab larangan kaya bab perintah. Sekarang bab larangan. Kan duniawi kan terbagi lagi Pak ya. Ada yang masalah makmurat yang diperintah, ada tiga lagi. Sekarang masalah yang dilarang. Yang dilarang itu juga ada majunya lagi satu. Mala yataghammanu itlafu haqqil ghair. Menerjang larangan yang tidak mengandung merusak haknya orang lain. Jadi seseorang itu lupa atau salah, tapi larangan tadi tidak mengandung hak merusak hak orang lain, maka enggak selesai perkaranya. Jadi kalau andai kata dia minum khamr, yo aku lali, khotoan, khoto. Maksudku hatiku itu tak kira kopi dadaan. Khamr ini enggak ada merusak orang lain. Enggak ada merusak hak orang lain. Maka apa dia minum? Ya mesti minum itu enggak ada apa-apa sudah. Maksudnya enggak usah mengganti wala-wala pahaman. Paham ya? Larangan Allah kayak apa lagi ya? Kayak apa nih? Hah? Apa? Oh jangan Pak, berzina nanti orang lain nanti Pak. Masih ada orang lain nanti nih. Ini gak ada kaitannya dengan orang lain. Hal yang berbentuk haram, tapi berkaitan dengan dia sama Allah tok. Gak ada istilahnya merusak kehormatan orang lain, gak ada. Mek dirinya tok. Paham? Perkara haram dia lakukan karena salah, karena lupa, itu enggak ada masalah Pak, itu aman. Kedua, perkara haram tapi mengandung merusak hak orang lain, maka ini wajib mengganti. Paham Pak ya? Sahih. Contoh, jenengan ambil waktu Pak, ambil waktu. Tujuan ini, apa Pak? Ngantem pitik, sini. Pitik dia maksudnya Pak. Jadaan, mari ngono, kena koco nih, mobil uang Pak. Jenengan tak minta maaf Pak ya, saya lupa, saya salah Pak, nggak sengaja, urusan dengan Allah, urusan mobil pulang ganti. Paham? Nah itu kan perkara haram kan, perkara haram karena merusak barang orang lain itu haram, tapi ini bentuknya apa? Merusak barang orang lain nggak diingat salah atau nggak sengaja nggak perlu. Paham kan? Wis kalau super, wah contohnya akeh iki. Wah akeh contohnya. Antum main bal-balan. Pengennya mau masukkan apa ke? Gawang, dadaan apa? Gagolan kamu bina orang. Wis. Antum pengen masukkan ke gawang. Mari kalau buta jilte kalau kena bola mati. Denda, bardiat. Duh. Berarti hati ini masalahnya. Karena terkait dengan itlah, merusak, membunuh orang. Ini terkait dengan ini. Makanya untuk merusak barang orang lain, gak kenal lupa dan gak kenal apa? Salah. Makanya benar polisi kan? Pak, saya lupa Pak. Urusan lupa, kamu dengan Allah. Ini pelanggaran Pak. Pelanggaran itu orang duite. Orang urusan itu duite. Pelanggaran pasal sekian masuk urusannya. Jelaskan, nyupir pak, nyupir. Nubru wong piye? Urusan-urusan dengan Allah enggak sengaja urusannya. Ini masalah orang. Ada denda. Jadi yang namanya merusak orang lain, barang orang lain, itu enggak kenal lupa dan enggak kenal salah. Jelas? Harus diganti. Sama aja. Alhamdulillah ini saya juga lagi nulis bab wadi'ah. Bab titip menitip sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang saya lagi nulis buku tentang bab Kitabul Aryah, pinjam meminjam. Iki ono ilmune. Ora kok berpinjam mari ngono nubruk meneng-meneng wae. Ora, iku ada hukum tersendiri, ini butuh dipelajari. Lah, hukum-hukum gini loh ikhwan barakallahu fikum, butuh belajar. Belajar, Ustaz. Wes. Makanya milih duduk di pesantren, nulis buku, ngajar, anteng ini. Udah. Mudah-mudahan buku-buku itu bisa bermanfaat. Besok itu aja. Hari ini gak ada yang membaca, biarin. Suatu saat apa? Kalau mau takdirkan harus memasukkan, alhamdulillah. Kan? Itu aja, santai. Udah. Pokoknya, anak kecil. Pak, anak kecil, Pak. Anak kecil, cacili, ngerusak mobilnya orang, ngerusak kacanya orang. Kira-kira jenengan datang, Pak, maaf Pak, anakku masih bocah, gak berakal. Gak perlu. Iya, anakmu gak berakal, gak dosa. Tapi barangku rusak, ileni ono. Dileni, Pak. Pasti dileni. Jadi, bak merusak itu gak kenal, sengaja, salah, cili gak dikenal. Urusanmu itu salah, itu terangkat dosa iya antara kau dengan Allah iya. Dosamu terangkat benar, tapi masalah duniawi yang lain. Nah, dan nomor tiga, larangan yang menafikan zatnya ibadah. Larangan-larangan yang menafikan zatnya ibadah. Iya, nomor tiga. Semisal berbicara ketika sholat, makan ketika puasa. Lah ini gimana? Kalau anda kata dia pas sholat berbicara enggak sengaja atau lupa, atau pas dia puasa terus apa? Lupa makan. Pas dia puasa lali jima sama istrinya. Poso cucu-cucu. Bar jima astagfirullah aku poso caca. Piye iki? Lah. Iki Pak masalahnya ada khilaf tawil di antara para ulama. Perselisihan panjang di antara para ulama. Bab yang nomor tiga. Kalau bab pertama, kedua aman sudah itu. Ya kan? Yang nomor inilah larangan-larangan yang meniadakan zatnya ibadah. Seperti puasa makan, puasa jima, puasa ini dan itu, ya, atau haji, pas umroh, lupa ini, lupa apa, pakai jahitan, pakai apa, ini yang akan ada khilaf tawil di antara para ulama. Mudeng, khilafnya insyaallah ada bahas besok. Masih panjang pak, tapi kalau terlalu padat nanti metu, nggak begitu. Dah, baik. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Mohon Pak dititeni. Dan kalau bisa kajian kuaid ini jangan kok yang teman-teman ini ya, oh udah hadir, besok nggak hadir. Tolong kuaid itu lain Pak dengan yang lain. Dan sekali ketinggalan itu susah. Nyambungnya itu susah. Ya, nyambungnya itu susah. Maka mohon diperhatikan bab qawaid ini, bab qawaid ini. Jadi kajian ini Pak, kalau antum paham, kita hanya bisa simpulkan 5 atau 6. Dengan apal 6 ini udah aman. Satu, kita simpulkan Pak. Ketika bertabrakan dua kebaikan, dua masalah, enggak ada pilihan kecuali harus ngambil salah satunya. Ambil yang mana? Yang paling besar, yang paling banyak, yang paling banyak. Kedua, ketika bertabrakan dua masalah, ambil yang mana? Yang paling kecil. Ketiga, ketika tabrakan yang utama dengan yang tidak utama, tapi yang tidak utama ini banyak penguat-penguatnya, maka ambil yang tidak utama, dia bisa naik ke atas. Keempat, jadi kita jam setengah ini Pak, udah ada kuncinya. Keempat, ketika tabrakan maslahat dan mafsadah, dan itu sama-sama 50%, 50%. Dahulukan mana? Hah? Mafsadah larangan. Nah, menolak mafsadah lebih baik daripada mendatangkan maslahat. Jelas toh? Karena kaidah hukum itu kalau berdiri sendiri enggak boleh, tapi ketika ngikut itu boleh. Jelas? Keenam terakhir bagi bab kita, lupa, dipaksa, dan salah. Tiga poin ini kalau urusan dia dengan Allah, dosa terangkat, ittifaq dan enggak ada masalah. Paham? Cuma hal ini lebih diperinci ketika masalah duniawiyah. Masalah duniawiyah terbagi lagi, ada yang duniawiyah berupa perintah, ada duniawiyah berupa larangan. Berupa perintah dibagi lagi tiga, ya kan? Larangan dibagi lagi tiga. Itu antum apal udah? Kuaid selesai sudah. Enggak perlu ngapal wake, enggak perlu. Enggak perlu ngapal banyak-banyak. Itu antum puter-puter masyaallah, akan fi khairun katsir. Dah, jelas. Kalau udah jelas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Ada pertanyaannya dari ibu-ibu ya. Apakah hukum membersihkan sawang laba-laba tidak diperbolehkan? Permasalahannya berarti ini kan sawahnya, orang kok laba-laba itu. Jadi hukum ini harus kita perinci. Ini pertanyaannya kan sawahnya, kotorannya, tempatnya laba-laba. Ya enggak ada masalah, hukum asal. Tapi ketiga, menyuruh laba-laba pergi atau membunuh laba-laba, ini kan poin lagi. Tapi adapun membunuh laba-laba tinggal hadirnya sahih atau tidak. Kalau ada kata sahih berarti kan dilarang. Kalau tidak sahih berarti kan boleh saja. Tinggal kembali ke hadisnya. Siapa yang mensahihkan dan siapa yang mendhaifkan. Ya. Jadi kembali ke hukum asal. Membersihkan di rumah sawah-sawah itu termasuk bagian dari kebersihan. Omah kesalami orang kaya orang apa? Dihuni wae. Bahkan itu termasuk disyariatkan min muktadhayat, tuntutan kebersihan dalam rumah. Itu juga termasuk min muktadhayat. Kalau masjid ada hal khusus ya, ada pada masjid termasuk yang membersihkan termasuk muktadhayat ya. Jadi termasuk hal yang disyariatkan. Tapi insyaallah sampai sini dulu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.